Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Di sana ada beberapa pertanyaan dan insyaallah kita akan menjawab sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. يقول السائل في سؤاله كم عدد زوجات الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه. Bertanya, pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah istri Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah? كان قد تزوج بثلاث. الأولى وهي أم بناته قد توفيت رحمة الله تعالى عليها، والثانية من زوجاته أم شعيب بعد وفاته رحمة الله تعالى عليه تزوجها الشيخ يحيى بن علي الحجوري، والثالثة أم سلمة العمرانية، وبعد وفاته رحمة الله تعالى عليه تزوجها الشيخ أحمد الوصابي. Beliau rahimahullahu ta'ala menikahi tiga orang wanita. Istri pertamanya, dan ini adalah ibu dari putri-putri beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah juga memperistrikan seorang wanita yang disebut dengan Ummu Syu'aib, yang dimana setelah beliau rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, Ummu Syu'aib diperistri oleh muridnya yaitu Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah. Dan beliau juga memperistri Ummu Salamah Al-Abbasiyah Salafiyah. Dan setelah beliau rahimahullahu ta'ala wafat, Ummu Salamah diperistri oleh Asy-Syaikh Ahmad Al-Wusabi hafizahullah. يقول السائل أيضا في سؤاله كم عدد بنات وأبناء الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, berapakah anak keturunan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah? الجواب بالنسبة لأبنائه ليس له أبناء ذكور. Adapun dari anak-anak laki-laki maka beliau tidak memiliki seorang pun dari anak lelaki. وله بنتان إحداهما وأشهرهما أم عبد الله الشيخة أم عبد الله، وهي لا زالت في دعوة أيضا للخير والسنة، ولها مؤلفات ومصنفات ودعوة طيبة. Beliau rahimahullahu ta'ala memiliki dua orang putri, dan salah seorangnya dan yang paling masyhur di antara dua putri tersebut adalah Asy-Syaikhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Dan beliau masih berada dalam dakwah beliau, beliau mengajak kepada kebaikan, dan beliau juga memiliki beberapa tulisan-tulisan. أما الأخرى فتزوجها أحد طلاب الإمام الوادعي وكان في بدء الأمر على السنة، ثم لما ظهرت الجمعيات والحزبيات دخل في جمعية من الجمعيات وصار لاهثا بعد الدنيا وله أفكار مخالفة للمنهج السلفي. Adapun putri beliau yang satunya lagi, maka beliau diperistri oleh salah seorang dari santri murid beliau Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Pada awal hidupnya orang itu nampak di atas sunnah, di atas kebaikan. Akan tapi setelah nampak fitnah yayasan dan juga hizbiyah, orang itu masuk dan terjerumus dalam yayasan tersebut. Kemudian dia juga memiliki beberapa pemikiran-pemikiran yang menyelisihi manhaj salafi. وقد تكلم عليه الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه وبين حاله أيضا. تكلم عليه الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه وبين حاله محمد موسى البيضاني. طيب. Dan beliau الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله telah menjelekkan ataupun memperbincangkan menantu beliau sendiri dan juga menjelaskan tentang keadaan orang itu Muhammad al-Baydani. Muhammad bin Musa Al-Baydani. يسأل بارك الله فيكم فيقول لماذا جماعة الفساد ينسبون أنفسهم إلى الجهاد ومنهم أيضا على أفكار الخوارج فيقولون جماعة الجهاد، Alaysa al-jihadu amalun 'azimun fil Islam? Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, seorang bertanya, mengapakah mereka orang-orang khawarij menisbatkan diri mereka dengan kalimat jihad, kemudian mereka menamakan diri mereka adalah jemaatul jihad. Bukankah jihad itu adalah suatu amalan yang agung dalam Islam? Al-jawab, haula yatasattaruna bil jihad bil amal al-azim ويأخذون الأدلة من الكتاب ومن الحديث أيضا ويقولون هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة وهي تدعو إلى الجهاد ونحن نجاهد، لكن الأدلة من الكتاب والسنة صحيح هذا، لكن الفهم للأدلة ليس على فهم أهل السنة والجماعة، ليس على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فيأخذون الأدلة ويؤولونها على حسب آرائهم الفاسدة وضلالاتهم الكاسدة. Mereka memiliki pemikiran yang rusak. Mereka bersembunyi di balik suatu kalimat amalan yang sangatlah agung, jihad. Bahkan bisa saja mereka beristidlal, mendatangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah. Mereka mengatakan ini dalilnya Al-Qur'an, ini dalilnya dari sunnah yang mengajak dan juga menyuruh untuk berjihad, maka kami akan berjihad. Dan dalil-dalil tersebut dari Al-Qur'an dan sunnah adalah dalil-dalil yang sahih. Akan tapi dalil-dalil yang sahih tersebut tidak berdasarkan pemahaman salafus saleh, tidak berdasarkan pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Mereka memalingkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan pemikiran mereka yang rusak dan juga kesesatan-kesesatan mereka yang berbahaya. فهم مثلا يقولون الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيفهمون الآية بحسب آرائهم لا بحسب تفسير السلف رضوان الله تعالى عليهم، فيكفرون الحكام ويكفرون المسلمين. Sebagai contoh, mereka bisa saja beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mereka beristidlal dengan ayat itu, akan tapi mereka mentakwilkannya sesuai dengan pemahaman mereka dan tidak kembali kepada penafsiran para salaf dari kalangan para salaf, sehingga mereka pun dengan penafsiran dan penakwilan yang mereka lakukan mengkafirkan para penguasa dan mengkafirkan kaum muslimin. وهكذا بارك الله فيكم يفسي رحمة الله تعالى عليه جماعة الجهاد هم جماعة الفساد. Olehnya itu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menyatakan bahwa jamaatul jihad, jamaah jihad yang menyatakan diri mereka adalah jamaatul jihad, hum jamaatul fasad, pada hakikatnya adalah jamaatul fasad, yaitu pengrusak. Fahum yatasattarun bihadihil ibadah wa bihadhal ism at-tayyib alladhi yuhibbuhu ahlul iman walladhi yashtaquhu الراغبون في الجنة يتسترون بهذا نعم الاسم. Maka mereka bersembunyi dengan nama yang bagus ini, nama al-jihad, yang dimana nama ini adalah nama yang sangatlah diangan-angankan oleh orang-orang ahlul iman dan juga sangat diangan-angankan oleh mereka orang-orang yang senang dan juga antusias untuk mendapatkan surga. Mereka bersembunyi di kalimat jihad. لكن العناوين والألقاب والأسماء لا تغير من الحقيقة شيئا هم يفسدون في الأرض ويقتلون المسلمين. Akan tapi nama-nama, moto, logo ataupun julukan-julukan itu tidaklah mengubah hakikat sesuatu, suatu perkara. Mereka hakikatnya adalah para perusak, merusak di atas muka bumi dan juga menumpahkan darah kaum muslimin. وكذلك كما تقدم معنا في شأن القرآنيين انظر يأخذون الأسماء الجميلة ويسمون أنفسهم بالمحمديين أيضا لكنهم في الحقيقة مخالفون للقرآن ومشاقون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Demikian juga sebagaimana telah lalu bersama kita kelompok Qur'aniyun. Perhatikan, mereka mengambil nama yang masya Allah luar biasa baik, Qur'aniyun, di mana mereka juga menamakan diri mereka Muhammadiyun. Akan tapi mereka bersembunyi dengan nama tersebut, akan tapi mereka malah mengingkari ataupun menyelisih apa yang terkandung dari Al-Qur'an dan Sunnah. وكذلك الجماعة المنتشرة المسمى بجماعة التبليغ يأخذون الأدلة بلغوا عني ولو آية ويجمعون لهم بعض الأدلة وبعض المواعظ لكنهم في الحقيقة لم يبلغوا ذاك التبليغ الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. Demikian juga satu kelompok yang sangatlah luas tersebar, yaitu jamaatut tabligh. Mereka mengambil dalil, balighu anni walau ayah, tabligh, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Maka mereka pun mengumpulkan dalil-dalil, mereka pun mengumpulkan kisah-kisah dan menyampaikannya kepada manusia. Akan tapi mereka tidak melakukan penyampaian sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Fa'indahum khurafat wa 'indahum bid' wa muhdatsat wa lidzalika haddara minhum al-ulama wa qalu laysu min al-firqati an-najiyah. Akan tapi mereka, di pada diri mereka terdapat khurafat, bid'ah dan juga muhdatsat, perkara-perkara yang baru. Olehnya itu para ulama memberikan peringatan kepada tentang mereka bahwa mereka bukanlah dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, bukan dari kalangan firqatun najiyah. Fada'watuhum laysat da'watan nabiyya alaihi salatu wassalam al-qa'imah ala al-ilmi wal-basira. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-musyrikin. Maka metode dakwah mereka tidaklah sesuai dengan metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang dibangun di atas ilmu dan juga basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah metode jalan yang saya tempuh, saya dan siapa saja yang mengikutiku di atas basirah, di atas ilmu, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan saya tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan. فهكذا بارك الله فيكم الإخوان المسلمون عندنا في بلاد اليمن لهم حزب والحزب هذا اسمه التجمع اليمني للإصلاح. انظر تجمع يمني للإصلاح وفي الحقيقة هم مفرقون متحزبون وليسوا للإصلاح الشرعي بل يعتبرون للفرقة والفساد. Demikian juga إخوان المسلمين yang ada di sana di negeri kami yaitu negeri Yaman, mereka memiliki satu kelompok yang mereka menamakan kelompok tersebut, satu partai yang di mana mereka menamakan partai tersebut Tajammu'ul Yamani Islah, perkumpulan orang-orang Yaman untuk kebaikan. Bersamaan itu pada hakikatnya mereka tidaklah mempersatukan orang-orang Yaman di atas kebaikan, melainkan mereka menjadikan perpecahan di tengah-tengah orang-orang Yaman dan mereka tidaklah mengajak kepada kebaikan, melainkan kerusakan. Wa yastadilluna wa ya'khuduna syi'aran fa yaqulun إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. Dan mereka mendatangkan iklan-iklan juga dan juga logo-logo dengan ayat yaitu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. Yang kami inginkan tidaklah lain kecuali hanyalah perbaikan. وما توفيقي إلا بالله, dan tiada taufik bagi kecuali hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini logo mereka. الشيعة الروافض أيضا في بلاد اليمن سموا أنفسهم بماذا؟ بالشباب المؤمن. الشيعة الروافض di negeri Yaman, mereka menamakan diri-diri mereka dengan syababul mu'min, para pemuda yang beriman. فقال الإمام الوادعي بل هم الشباب المجرم. Maka Imam Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan melainkan mereka itu adalah syababul mujrim, para pemuda yang jahat. ثم انظر كيف ظهر إجرامهم, قتلوا طلاب العلم والصالحين والأبرياء والرجال والنساء إجرام. Kemudian perhatikanlah bagaimana bentuk kejahatan mereka telah nampak. Mereka membunuh para penuntut ilmu, mereka membunuh orang-orang yang saleh, mereka membunuh orang-orang yang suci, itu tidak ada dosanya sama sekali. Mereka membunuh para lelaki dan juga para wanita, kejahatan yang luar biasa. يسأل بارك الله فيكم فيقول فهل ذكر بعض مشايخ السنة جماعة التبليغ بثناء, أي هل أثنى على جماعة التبليغ يعني من قبل؟ Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum, apakah para ulama pernah memuja ataupun menyanjung jamaah at-tabligh? Al-jawab barakallahu fikum, fi bidil amr lam yakunu zahirin wa lam tu'raf haqiqatuhum, فلربما ذكرهم بعض مشايخ السنة بخير, لكن بعد أن تبين له حقيقة القوم وعرف حالهم حذر منهم وقال هذه الجماعة ليست الفرقة الناجية, وليست من الفرقة الناجية بل هي من الفرق الضالة. انظر، ولذلك بعضهم ربما يقول قد قال فينا الشيخ فلان وأثنى علينا فلان وأذن بالخروج معنا فلان من مشايخ السنة، قال هذا كلام قديم، ثم جاء كلام بعده يبين أن أنتم لستم على السنة ولستم على دعوة السلف رحمة الله تعالى عليهم. نعم، ممكن pada awal kali munculnya jamaah tersebut yang dimana mereka belumlah nampak tentang keberadaan mereka, tentang jati diri kelompok tersebut yaitu jamaatut tabligh, sebagian dari kalangan ahli sunnah memuji mereka, menyanjung mereka, memberikan izin untuk keluar bersama mereka. Akan tapi tatkala jelas baginya tentang keberadaan kelompok tersebut, maka mereka pun memberikan larangan dan juga memberikan bantahan kepada mereka dan menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka ini bukanlah dari firqatun najiyah, bukan dari kelompok yang selamat. Mereka bukan dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Bisa saja mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Syekh Fulan telah berbicara tentang kami, menyebutkan kami, memberikan, menyanjung kami dan juga memberikan izin untuk keluar bersama kami. Maka kita jawab kepada mereka bahwa ini adalah ucapan yang lama, ucapan yang sudah lalu, dan mereka telah memiliki ucapan yang baru yang di mana ucapan tersebut menyebutkan tentang kesesatan mereka dan mereka bukan dari kelompok ahli sunnati wal jamaah. Yasalu barakallahu fikum fayaqul بالنسبه لبعض طلاب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى بعد أن صارت لهم مؤسسات وجمعيات هل يحضر عندهم؟ Pertanyaan berikutnya barakallahu fikum tentang keberadaan para santri-santri murid-murid Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala yang di mana sebagian dari mereka mendirikan yayasan, mereka memiliki yayasan-yayasan. Apakah kita menghadiri ceramah-ceramah dan daras-daras pelajaran mereka? Al-jawab, haula khalafu tariqat al-Imam al-Wadi'i rahmatullahi taala alaihim بمعنى خالفوا منهج السلف بهذه الابتداعات وبالدخول في هذه الجمعيات الحزبية والمؤسسات. Jawabannya adalah mereka itu santri-santri tersebut telah menyelisihi metode dakwah yang ditempuh oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Maksudnya mereka menyelisihi metode dakwah ahli sunnati wal jamaah para salafus salih dengan cara mereka masuk dalam yayasan-yayasan tersebut dengan peraturan-peraturan yang muhdatsah yang hizbiyah tersebut. Wa khairul lahum an yad'u hadhihi al-ashya fa yahfadhu awwalan dinahum wa yastamirru ala ma kana alayhi shaykhuhum. Dan sungguh suatu perkara yang pantas dan lebih baik bagi mereka adalah untuk meninggalkan perkara-perkara ini, dan yang paling pertama adalah untuk mereka menjaga agama mereka dan juga berjalan sesuai dengan metode yang ditempuh oleh guru mereka. وبالنسبه لك هل تحضر او لا تحضر لا ننصحك بالحضور عندك من طلاب العلم والدعاة إلى الله ومشايخ السنة الثابتين على المنهج السلفي والطريقة الواضحة، فالحضور عند هؤلاء وتكثير جمعهم خير لك في دينك وفي دنياك. Adapun nasihat bagimu apakah engkau harus boleh hadir di hadapan mereka ataukah tidak, maka di sana masih banyak santri-santri dari santri Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan para masyayikh, yang di mana mereka itu kokoh di atas manhaj salafus salih, di atas manhaj yang di mana mereka itu kokoh di atas manhaj salafus salih, maka hadirlah di sisi mereka dan perbanyaklah jumlah mereka, dan ini adalah perkara yang lebih baik bagi duniamu dan juga akhiratmu. Dan kami tidak menasihati untuk hadir di hadapan mereka. Wa aidan aslam li'irdhik, li'annaka idza hadarta fi majalisi ulaik قد لا يسلم عرضك قد لا يسلم عرضك تكلم فيك فيقول حضر عند كذا وذهب مع كذا والله المستعان. Dan hal itu juga lebih selamat bagi harga dirimu, dikarenakan apabila engkau hadir maka biasa saja mereka akan memperbincangkan tentang dirimu. Mereka akan mengatakan bahwa si fulan telah pergi hadir di majelisnya si fulan, pergi bersama si fulan dan semisal dengan itu. يسأل بارك الله فيكم فيقول هل يجوز في ليلة العيد أن يخرج مع أهله نزهة بالسيارة؟ Pertanyaan berikutnya apakah boleh untuk jalan-jalan di malam hari raya baik itu dengan mada berkendara dengan istrinya dengan keluarganya؟ الجواب هذا جائز في أي وقت أن تخرج مع أهلك لكن بشرط ألا تذهب إلى أماكن الاختلاط والتبرج والسفور والتي فيها أمور محرمة. Perkara ini boleh kapan saja engkau mau. Engkau boleh pergi bersama keluargamu ke tempat-tempat tersebut untuk jalan-jalan, akan tapi dengan syarat janganlah pergi ke tempat-tempat yang di dalamnya ada ikhtilat, campur baur antara laki dan juga para wanita, di dalamnya terdapat berhiasnya para wanita, membuka aurat dan juga semakna dengan itu. Wa takhruju ahluka ma'aka bidhawabit syar'iyyah bil hijab ba'idan 'an al-bukhur wa ba'idan 'an at-thayyib aidan. Dan istrimu keluar bersamamu dengan batasan-batasan yang disyariatkan, yaitu dia berkeluar dengan menggunakan hijab yang syar'i, tidak tabakhur yang mengambil asap-asap yang berbau ataupun menggunakan wangian. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul hal yajuzu lana fi syahr ramadan an nal'ab al-al'ab an-nariyah allati tatir wa tanfajir. Baik. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah boleh untuk kita bermain pada malam hari raya dengan permainan api, kembang api, mercon? Al-jawab, barakallahu fikum, hadhihi al-al'ab an-nariyah amwal, wa hadhihi al-amwal tadhhab bidun manfa'ah, fa hadha yadkhul fil israf. Jawabannya adalah kembang api itu adalah harta, itu di kita mendapatkannya dengan uang, dan uang tersebut akan hilang begitu saja tanpa ada manfaat, maka ini masuk dalam pembahasan israf, mengambilkan harta. بعضها ربما يبلغ إلى أموال باهظة أموال باهظة فهذه تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Dan sebagian dari mercon atau petasan tersebut harganya sangat tinggi, sedangkan ini adalah suatu perbuatan yang tabdzir. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mereka itulah saudara-saudara syaitan. Lakin law annahu barakallahu fikum ashtara ba'd hadhihi imma rasasat aw tilka albunduqiyyah talqa أو هذه الطلقات بارك الله فيكم فيتجه إلى مكان بعيد لا يؤذي أحدا ثم يتدرب على الرماية وعلى الصيد في هدف بعيد عن أذية المسلمين هذا لا بأس به وإن كان هنالك كلفة في المال لأن هذا في مقصد ولهدف وتعليم للرماية أما إلى الجو فهذا ما في منفعة. Adapun kalau seandainya dia membeli suatu perkara seperti peluru-peluru, itu peluru-peluru mainan ataupun yang benaran, kemudian dia lemparkan atau tembakan ke suatu sasaran yang menjauh dari gangguan terhadap kaum muslimin, maka perkara ini boleh, dikarenakan ini ada manfaatnya, ada maksudnya, mempelajari cara menembak. Berbeda halnya dengan yang sebelumnya, yang mereka tembakan ke arah langit, tidak ada manfaatnya sama sekali. الألعاب النارية هذه التي تنفجر كالقنبلة في بعض الأماكن في بلاد اليمن أضرت بكثير من الصبيان. شخص رأيت أصابعه مقطعة. لماذا انفجرت؟ فجرت هذه في يده. وآخر كان يمسكها هكذا فحصل خطأ فانفجرت وسلم الله. لم تندثر أمعاؤه، لم تندثر بطنه. نعم. وثالث ورابع أصيبوا بارك الله فيكم بأضرار بسبب الألعاب النارية التي تنفجر كالقنبلة. Dan di antara mercon-mercon tersebut ada yang ledakannya bagaikan granat. Yang di mana kita di negeri Yaman, granat-granat mercon-mercon tersebut telah mendatangkan kerusakan bagi anak-anak di sana. Sebagian ada yang kita lihat anak-anak tangan-tangannya, jari-jarinya telah putus. Mengapa? Dikarenakan mercon tersebut meledak di tangannya. Dia ada orang yang lain yang di mana dia membawa yang diletakkan di perutnya, kemudian terjadi kesalahan sehingga mercon tersebut meledak di perutnya. Allah selamatkan orang itu sehingga ususnya belumlah keluar. Baik, di sana ada yang seperti ini, di sana yang lain, yang di mana hal tersebut mendatangkan bahaya bagi orang-orang yang melakukannya. Yasalu barakallahu fikum fa yaqul kaifa tudfanu janazatu imra'atin hamil. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, bagaimanakah cara menguburkan jenazah seorang wanita yang hamil? Al-jawab, in kana qad mat alladhi fi batniha فعندئذ تغسل كأنما هي بمفردها، تغسل وتكفن ثم يصلي عليها ثم تدفن. Adapun seandainya janin yang ada di perutnya juga telah meninggal, telah mati, maka cukup wanita tersebut dimandikan, dikafani, kemudian disolati sebagaimana mestinya seorang wanita sendirian, sebagaimana jasad seorang wanita. Amma ala fard annahu hafizakumullah عند الوفاة كان هنالك الأطباء وقرروا بأنه لا زالت حياة في الجنين وممكن أن يخرج فيعيش هكذا، فأخرج الذي في بطنها، فهذا الذي ينبغي إذا كان حيا حياة مستقرة وفي خروجه أيضا بقاء لحياته، فعندئذ وجريت عملية في إخراجه، فعندئذ هذا هو المطلوب. Adapun kalau wanita tersebut meninggal, kemudian para dokter memberikan keputusan bahwa anak tersebut masih bisa hidup, masih bisa diselamatkan, maka pada saat itu tidak mengapa untuk dilakukan operasi, dikeluarkan anak tersebut. Dan ini yang seyogyanya dan sepantasnya. Wa illa fal ghalib anna al mar'a idha matat wa hiya hamil fa inna alladhi fi batniha yamut. Na'am, rubbama takun hunalika syai' min al harakah, lakinnahu ba'da dhalika yahmud. Mayoritas kejadian yang terjadi, seorang wanita apabila meninggal dunia dalam keadaan dia hamil, maka janin yang ada punya juga akan meninggal. Walaupun kadang-kadangnya masih bergerak sedikit demi sedikit, akan tapi setelah itu juga akan meninggal. Nasa'a minallahi jalla wa'ala an yanfa'ana wa'iyakum bima dhakarna ilahuna naktafi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.